Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد kita sudah baca keutamaan-keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu dari hadis Rasulullah SAW, bahkan sebelumnya dari ayat-ayat Al-Quran yang kalian baca sampai ucapan Rasulullah SAW, marhaban bi talib al-ilm, inna talib al-ilm tahuffuhul malaikah. Dan juga ucapan Rasulullah SAW, fadlul alimi alal abid kafadli ala adnakum. Juga sudah dibaca ucapan Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau berkata, alaikum bil ilmi fa inna talabuhu ibadah wa ta'allumuhu lillahi hasana wa badluhu li ahlihi qurbah wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah wal bahtu anhu jihad wa mudhakaratuhu tasbih. Kata Mu'ad ibn Jabal, atas kalian untuk belajar ilmu, karena sungguhnya mencari ilmu adalah ibadah, mempelajarinya adalah hasanah, dan mengeluarkannya untuk orangnya atau untuk orang yang berhak itu qurbah, taqarrub ilallah, dan mengajarkannya pada orang lain merupakan sedekah, dan membahasnya merupakan jihad, dan mengingat-ingatnya atau mengulang-ulangnya merupakan dzikr wa tasbih. Juga ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sudah kita baca, alaikum bil ilmi qabla an yuqbad, atas kalian untuk mencari ilmu sebelum dicabutnya. Kapan dicabutnya ilmu? Wa qabluhu dahabul ulama, dicabutnya ilmu yaitu hilangnya para ulama. Maka maknanya belajarlah ilmu selama masih ada para ulama atau sebelum hilangnya para ulama. Alaikum bil ilmi, kata beliau. Yang kedua beliau mengatakan, atas kalian untuk belajar ilmu. Fa inna ahadakum la yadri, karena salah seorang kalian tidak tahu. Mata yaftaqiru ila ma indah, karena dia tidak tahu kapan dia butuh pada ilmu yang ada pada para ulama. Kapan dia butuh enggak tahu, maka pelajari sekarang semuanya sehingga ketika butuh dia punya. Baik, yang ketiga kata Ibnu Mas'ud, وَسَتَجِدُونَ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَزْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ, dan kalian akan dapati orang-orang yang mengaku-ngaku untuk mengajak kepada kitab Allah. فَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُرِهِمْ, ternyata mereka melemparkan kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka. Artinya akan muncul para penipu-penipu, akan muncul tokoh-tokoh penyesat umat yang mengaku mengajak pada Quran, ternyata mereka menyesatkan umat dan menjauhkan dari Quran. Maka pelajarilah ilmu agar kalian tidak tertipu oleh mereka. Fa'alaikum bil ilm. Tapi yang berikutnya adalah ucapan Abu Hurairah. Enggak perlu disuruh. Tulis. Qala Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan juga Abu Dzar. Berarti ucapan ini diucapkan oleh dua sahabat. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Qala babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilayna min alf raq'atin tatawwa'an. Wa babun minal ilmi na'lamuhu umila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilayna min mi'ati raq'atin tatawwa'an. Apa kata beliau? Berdua, Abu Dzar dan Abu Hurairah. Babun minal ilmi, satu bab dari ilmu. Satu bab dari ilmu. Kami pelajari, lebih kami sukai daripada 1000 rakaat salat-salat sunnah. Daripada 1000 rakaat salat-salat sunnah. Wababun minal ilmi na'lamuhu, dan satu bab dari ilmu kami ketahui. Satu bab dari ilmu kami ketahui. apakah diamalkan atau belum diamalkan? Apakah diamalkan atau belum diamalkan? Lebih aku sukai daripada 100 rakaat salat-salat sunnah. Perhatikan sini. Utrukul aqlam. Tinggalkan mainannya. Bahwa Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagaimana dinukil dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih dan juga dalam kitab Tadhkiratus Sami' dan juga di dalam Takhrij kitab Ihya disebutkan di sana ucapan beliau-beliau bahwasanya babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alf raq'atin tatawwu'an, bahwa satu bab dari ilmu kami pelajari itu lebih kami sukai daripada 1000 rakaat tatawwu'an. Beliau-beliau radhiyallahu taala anhum membandingkan antara sesuatu yang merupakan kewajiban yaitu talabul ilmi yang merupakan dasar dari ibadah. Ibadah enggak akan bisa sempurna tanpa ilmu. Ibadah apapun enggak akan bisa dia jadi baik kecuali harus didasari ilmu. Maka satu bab kita pelajari dari ilmu itu lebih afdal. Lebih afdal daripada 1000 rakaat salat-salat sunnah. 1000 rakaat salat-salat sunnah nafilah itu adalah salat-salat yang tidak wajib, nafilah. Kita tidak membandingkan dengan yang wajib. Kalau yang wajib jelas harus, tidak bisa dibandingkan dan itu adalah yang paling utama. Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa perkara tidak ada yang lebih aku cintai mimma faratuhu alaikum. Enggak ada yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atas kalian. Berarti yang wajib itu yang paling tinggi. Paling utama, yang paling diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanbi dan a'azakumullah, sehingga dibandingkannya dengan apa? Dengan salat-salat sunnah. Salat-salat yang tidak wajib. Adapun ibadah salat-salat sunnah yang tidak wajib, ini adalah perkara-perkara yang dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Tetapi talabul ilmi, kalau kamu pelajari, kamu akan benar ibadahnya. Kalau kamu tidak pelajari, kamu akan salah ibadahnya. Sehingga keduanya sangat jauh perbedaannya. Dan sudah disampaikan hadis, fadlul alimi alal abid, keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah. Seperti keutamaanku, kata Nabi, di atas orang yang terendah kalian. Berarti sangat tinggi sekali keutamaan ilmu di atas ibadah. Sehingga mereka-mereka yang sholat, puasa, sunnah, dengan orang yang belajar seperti kalian, duduk, mencatat, mempelajari ilmu, itu lebih afdal apa yang kalian lakukan. Maka sungguh tidak faqih atau kurang faqih dia kalau ketika ada majlis ilmu, kemudian dia meninggalkannya untuk sholat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, sholat duha. Padahal di sini ada majlis ilmu. Berarti orang ini tidak faqih. Kenapa tidak faqih? Ini ilmu. Itu sholat sunnah. Apa bandingnya antara ilmu dengan sholat sunnah? Perbandingannya sangat jauh. Kata Abu Dzar al-Ghifari. Dan juga kata Abu Hurairah. Sungguh satu bab kita pelajari dari ilmu itu lebih afdal dari 1000 rakaat. Jangankan dari 2 rakaat atau 4 rakaat. 1000 rakaat sekalipun kalah nilainya dengan kamu duduk mempelajari satu bab dari bab-bab ilmu. Ini masya Allah menunjukkan keutamaan para tulab al-ilm. Keutamaan para pencari ilmu bahwa mereka mempelajari sesuatu yang utama. Yang lebih utama dari salat-salat sunnah. Lebih utama dari puasa-puasa sunnah. Lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah apapun. Qul inna a'udzukum Allah. Dikatakan selanjutnya oleh mudharrif Ibn Syakhir. Fadlul ilmi khairun min fadlil amal. Kata mudharrif Ibn Syakhir. Keutamaan ilmu lebih tinggi daripada keutamaan amal. Tentunya amal dengan ilmu enggak bisa dipisahkan. Tentunya harus dua-duanya, berilmu, beramal, berilmu, beramal. Hanya saja, kalau mau diperbandingkan antara keduanya, mana yang lebih utama? Ilmu atau amal? Ini orang semangat belajar, ini orang semangat beramal. Belajarnya malas. Ini semangat belajar, amalnya malas. Mana yang lebih baik kira-kira? Atau kalau mana yang lebih baik, kita katakan enggak ada yang baik, dua-duanya salah. Tetapi kita tanyakan, mana yang lebih ringan? Orang yang belajar tapi enggak beramal, atau orang yang beramal tapi enggak belajar? Hah? Kalau dia belajar, walaupun saat itu dia belum beramal, suatu saat dia akan beramal. Kenapa? Kira-kira menyujib, saya yang menjawab. Kenapa suatu saat dia akan menjadi baik? Karena ilmu akan menambah keimanan. Tadinya tidak tahu jadi tahu, tadinya tidak yakin jadi yakin, tadinya dia tidak pernah berpikir tentang masalah jannah, tidak berpikir tentang jannah dan nar. Imannya semakin naik. Suatu saat insya Allah akan bisa dapat bimbingan hidayah. Suatu saat dia akan mendapatkan hidayah dan dia akan beramal. Karena ilmu akan mendorong seseorang menjadi seorang yang mendapatkan keyakinan, mendapatkan keimanan. Jalan hidayah adalah ilmu. Iya toh? Jalan hidayah adalah ilmu. Bagaimana mungkin seorang mendapat hidayah kalau dia tidak pernah mempelajarinya? Tidak pernah mendengarkan kajian-kajian, enggak pernah ngaji, enggak pernah dia mendatangi majelis-majelis ilmu, enggak pernah ketemu para ulama. Apakah bisa dapat hidayah? Tentunya yang dapat hidayah itu adalah ketika dia disampaikan ilmu kepadanya, tiba-tiba dia menyatakan, iya ya, benar ternyata. Orang ini belajar, tapi masih dalam keadaan belum beramal. Belajar lagi, belum beramal. Terus belajar, beramalnya belum. Kamu ini belajar, enggak beramal. Iya anu, alasan macam-macam. Tapi selama dia masih belajar, insyaallah suatu saat akan bisa berubah menjadi baik atau mendapatkan hidayah. Tetapi sekarang sebaliknya, orang yang beramal, sholat puasa, dikir. Kira-kira apa yang terjadi kalau gak belajar? Hah? Apakah suatu saat dia akan belajar? Justru ketika dia sholat puasa, dikir dalam keadaan tidak belajar, niscaya sholatnya akan ngawur, kacau. Puasanya akan ngacau, puasanya puasa yang rusak, puasa yang salah, gak benar. Dikirnya dikir bid'ah, dicampur dengan sekian macam aliran kepemikiran-pemikiran yang salah. Kenapa? Karena gak punya ilmu. Kayaknya kalau sholatnya dikinikin akan jadi bagus. Sepertinya kalau puasanya dibikin seperti ini akan jadi baik. Akhirnya tambah rusak. Maka orang yang beribadah tanpa ilmu ini bahaya. Orang yang belajar tidak beramal terancam dengan ancaman dosa dia. Tetapi orang ini ada harapan suatu saat akan dapat hidayah selama dia masih mau belajar. Qadirin a'azakumullahu kaum muslimin syarmati. Demikian air yang menetes di batu. Yang menurut akal kita enggak mungkin batu itu akan berubah dengan tetesan air. Iya kan? Betapa kokohnya batu. Dan betapa lemahnya air. Lembut. Tapi setetes, dua tetes, tiga tetes. Enggak ada perubahan. Iya. Sehari enggak ada perubahan. Seminggu enggak ada perubahan. Sebulan enggak ada perubahan. Kamu lihat. Suatu saat. Beberapa bulan kemudian. Batu itu berlubang. Karena tetesan air. Iya kan? Berubah atau enggak berubah? Berubah. Dengan panjangnya waktu karena terus belajar, berubah. Ada seorang ulama yang belajar merasa tidak mampu, putus asa. Kembali lagi. Disuruh lagi oleh orang tuanya, keluarganya suruh belajar. Balik lagi belajar. Merasa saya gak bakal bisa. Balik lagi. Sampai 3 kali. Yang 3 kali dia melihat hajar. Batu. Yang dipakai sandaran untuk menarik timba, talinya ember mengambil air. Jadi ketika sumur begitu, talinya itu digandengkan, dulu nggak pakai katrol begitu, pakainya batu. Maka tergesek-gesek dengan tali. Beliau melihat gesek dengan tali, batu bisa berlubang, sampai berlubang dia, ada bekas talinya sampai dalam. maka dia berpikir sungguh, sekeras apapun hati, kalau terus ditempa dengan ilmu, insyaallah akan berubah, insyaallah akan menjadi baik. Maka dia kembali belajar dengan semangat sampai jadi alim, sampai dijuluki ulamanya Ibnu Hajar. Hajar itu apa? Batu. Karena melihat batu, dia semangat. Subhanallah, kena tali bisa sampai berlubang. Batu keras. Hatimu gak sekeras batu toh? Hati kita insyaallah gak sekeras batu, gak seperti hatinya Yahudi yang dikatakan summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah. Mereka keras seperti batu hatinya, bahkan lebih keras lagi itu hati-hati Yahudi. Hati muslimin insyaallah gak sekeras itu. Maka ikhwani fillah na'azakumullah, kata Mutarrif Ibn Syikhir, ilmu lebih utama dari amal. Ilmu lebih baik, keutamaannya lebih tinggi daripada pengamalannya. Tetapi tentunya yang diperintahkan adalah dua-duanya. Berilmulah dan beramallah. Ancaman-ancaman bagi mereka-mereka yang tidak mau beramal dengan ilmu yang ketahuinya sangat banyak. Sehingga hendaklah kita mengamalkan ilmu dan mempelajari ilmu untuk diamalkan. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yang berikutnya ucapan Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, "La in ajlis majlisa fiqhin sa'atan ahabbu ilayya min siyami yawmin wa qiyami lailatin." Tulis. "La an ajlisa majlisan." La an ajlisa majlisan. Atau karena mudhaf. La an ajlisa majlisa fiqhin. Sungguh kalau aku duduk di majlis fiqh sa'atan, sesaat saja. Ahabu ilayya min siyami yaumin wa qiyami layh. Qiyami laylah. Ahabu ilayya, lebih aku sukai. Min siyami yaumin wa qiyami laylah. Lebih aku sukai daripada puasa sehari dan bangun semalam. Bangun sholat, ibadah semalam. Radiyallahu ta'ala anhu. Asar yang dinukilkan riwayatnya dalam kitab Ilal Tirmidzi. Dalam riwayat Adab Asyariyah. Dalam Adab Asyariyah. Sungguh aku duduk di majlis fiqih, ini di majlis ilmu yang pelajari fiqih, sa'atan, sesaat saja, lebih aku sukai daripada aku berpuasa sehari penuh dan aku ibadah semalam suntuk. Lihat, duduk di majlis fiqih sesaat, kata Ibnu Mas'ud, lebih aku sukai daripada puasa sehari dan qiyam lailah, puasa sehari dan bangun malam semalam, ibadah semalam suntuk. Ini menunjukkan seperti apa yang dikatakan oleh Abu Dzar dan juga Abu Hurairah, bahwasanya satu bab yang dipelajari lebih afdal daripada sholat-sholat sunnah, daripada puasa-puasa sunnah. Maka ternyata Ibnu Mas'ud juga mengatakan hal yang sama, bahwa kami mempelajari fiqih sesaat, duduk di majlis fiqih sesaat saja, itu lebih aku sukai daripada puasa sehari penuh dan ibadah semalam suntuk. Demikian pula ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Ibn Abbas, "Mudzakaratul ilmi sa'atan ahabbu ilayya min ihya'i lailatin." Mudzakaratul ilmi, mengulang-ulang pelajaran, mudzakarah, mengulang-ulang pelajaran, menghafal. Kalian banyak tugas dari ustaz-ustaz kalian. Disuruh mempelajari ini, suruh mempelajari itu, suruh menghafal ayat ini, suruh menghafal hadis itu, suruh menulis PR, suruh mengulang-ulang pelajaran, besok akan ulangan dan sebagainya. Maka kamu mengulang-ulang pelajaran. Maka kata Ibn Abbas, mengulang-ulang pelajaran ilmu, mengulang-ulang ilmu sesaat saja, itu ahabbu ilayya min ihya'i lailah, itu lebih aku sukai daripada menghidupkan semalam suntuk dengan ibadah. Lebih aku sukai daripada beribadah semalam suntuk. Berarti ucapannya hampir sama dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ternyata Ibnu Abbas pun berkata, aku mempelajari ilmu sesaat saja lebih aku sukai daripada ibadah semalam suntuk. Maka kalian duduk di satu tempat sendirian menghafalkan pelajaran, itu kalian beribadah kepada Allah. Lebih tinggi ibadahnya daripada kalian sholat tahajud. Lebih tinggi nilainya daripada kalian sholat semalam suntuk, sholat tahajudnya bukan sebentar, dari mulai ba'dal isya sampai fajar. Dengan kamu duduk mempelajari ilmu sesaat saja, itu lebih afdal kamu mempelajari ilmu sesaat. Ini ucapan, bukan ucapan satu sahabat. Ucapan Ibn Abbas, ucapan Ibn Mas'ud, ucapan Abu Dzar, ucapan Abu Hurairah, dan masih banyak lagi ucapan mereka para ulama dari salaf, dari sahabat, dari tabi'in. InsyaAllah kita akan baca satu persatu. Sehingga semangatlah kalian belajar. Semangatlah kalian menghafal ayat dan hadis. Semangatlah kalian mempelajari ilmu-ilmu din, ilmu syar'i, dan duduk di majlis-majlis fiqh. Sehingga kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar sebagai ibadah yang lebih tinggi nilainya daripada ibadah salat dan puasa yang sunnah, dan juga mendapatkan bimbingan ilmu sehingga jalan kita akan terbimbing. Jalan kita akan lurus, tidak menyimpang ke sana dan kemari. Kenapa? Karena terbimbing ilmu. Tetapi kalau kita tidak belajar, sungguh amalan kita teramat sedikit, apalagi enggak belajar. Bertambah lagi kita betul-betul tidak memiliki amalan soleh apapun. Sholat malam jarang, puasa sunnah jarang, belajar juga enggak. Kasian, dia enggak punya apa-apa dari pahala. Sedangkan dosa-dosanya banyak. Maka jika dia akan menjadi pailit, akan jadi bangkrut yaumul qiyamah. Bangkrut dia ketika ditimbang amalan dosanya lebih banyak daripada amalan solehnya. Dengan kejelekan yang berikutnya, tanpa bimbingan ilmu, kita bisa salah paham, bisa salah jalan, bisa salah kesimpulan, dan bisa sesat karena enggak terbimbing dengan ilmu. Maka ketika kita semangat mencari ilmu, kita mendapatkan dua. Pahala mencari ilmu ternyata lebih tinggi dari qiyamul lail. Pahala mencari ilmu ternyata lebih tinggi keutamaannya daripada siyamun nahar. Puasa di malam, puasa di siang hari dan salat di malam hari. Kalah dengan belajar talabul ilmi. Maka dikatakan pula oleh Sa'id ibn Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana nukil dalam kitab Fawaid al-Muntaqah dan juga Mukhtasar Nasihat Ahli al-Hadith dalam hasyiahnya. Apa kata Sa'id ibn Jubair rahimahullah? La yazalu ar-rajulu 'aliman ما تعلم فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. Kata Ibn Jubair rahimahullah, seseorang akan tetap dikatakan berilmu. Seseorang akan tetap dikatakan berilmu. ما تعلم, selama dia mau belajar. Seorang tetap dikatakan berilmu selama dia mau belajar. Fa idza taraka al-ilma wa dhanna annahu qad istaghna, kalau dia meninggalkan ilmu dan menyangka dirinya sudah cukup. Kalau dia meninggalkan ilmu dan merasa dirinya sudah cukup, fa huwa ajhal ma yakun, maka dia menjadi orang yang paling bodoh. Maka dia menjadi orang yang paling bodoh. Lihat ucapan Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala. Bahwasannya seseorang la yazalu aliman ma ta'allama, seseorang itu akan tetap dikatakan berilmu selama dia mau belajar. Seseorang dikatakan berilmu selama dia mau belajar. Fa idza taraka al-ilm, kalau dia tidak mau belajar atau berhenti belajar meninggalkan ilmu dan menyangka dirinya sudah cukup, maka ketika itu dia menjadi orang yang paling bodohnya. Qul inna a'udzubikumullah ikhwan at-talaba rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kalimat-kalimat emas, mutiara-mutiara kata dari mereka para salafus saleh, dari para sahabat dan tabi'in. Bahwa ini adalah ucapan-ucapan yang membuat semangat para thullabul ilm agar belajar. Dan jangan merasa diri sudah cukup. sealim apapun, sehebat apapun, jangan merasa diri sudah cukup. Barang siapa yang terus belajar, maka orang itu dikatakan berilmu. Tetapi siapa yang kemudian berhenti belajar dan merasa dirinya sudah cukup, maka saat itu dia menjadi ajhalal jahilin. Saat itu dia menjadi orang yang paling bodoh, ajhal mayakun. Menjadi sebodoh-bodoh manusia. Rasulullah wal'afiyah. Nasallah as-salama wal'afiyah. Wa yahdiyana wa yahdiyakum ilal ilmi wal'amal. Wa ila salatihil mustaqim. Amin. Sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salamat tasliman kithira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ilan tasakuruka wa atubu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.